aja kawe anku aja lada lan aja jahil aja ati serakan lan aja jalimut aja kuru angaleman lan aja lada wong lada panjalis mati lan aja Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaina wa nuril absar Perintah anakku awe, ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dhewe. Dadi yo sira melindung perintah lawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaina wa nuril absari wa diyaina wa ala alihi wa sahbihi Eling lan waspada, jauh kang utama. Seneng jiwamu lan atimu, aja salah tangka. Pitutur kang luhur, perintah agama. Aja simpang siur tindak. Gatekno sengsara dadi wong agung kang minulya tumindak sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaina wa nuril absari wa diyaina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tundang ikwajiban kanti dasar iman akhlak bagus tumbuh sabar alus noto anti mapan taat lan ngabekti perintah Gusti tindak nongi perjangan tetapi perintah amal kang pinuji nadong rindu rahmat lan syafaat saking kanjeng nabi.